akan turun dari langit yang bisa memberikan semua keinginanmu. Aku bukanlah bintang bersinar di malam hari, tapi ku punya cinta yang ku berikan. Tak selamanya cinta harus saling memiliki, tak semestinya banyak ruang. Tak selamanya cinta harus saling memiliki, tak semestinya sayang dijadikan perhiasan. You take her first now.